Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Materi pengantar kita dalam kesempatan malam hari ini dalam tema hak mengasuh. Yang tentu ini jadi problem kalau seandainya terjadi perceraian. Kalau tidak terjadi perceraian, tentu anak itu diasuh bersama antara suami dan istri. Nah, namun kalau terjadi perceraian, bagaimanakah ketentuan syariat dalam masalah hak pengasuhan? Dijelaskan oleh Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu taala di Matan Manhajus Salikin. Al-hadanah yang dimaksud dengan pengasuhan adalah menjaga bayi atau anak dari berbagai hal yang membahayakannya. Wal qiyam bi masalihihi. Kemudian mewujudkan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupannya. Jadi ada dua sisi. Di pengasuhan itu ada dua sisi. Sisi bahaya, bahaya untuk moralnya, bahaya untuk fisiknya. Maka kewajiban pengasuh untuk mencegahnya. Kemudian yang kedua adalah hal-hal positif. Ya, hal-hal yang bermanfaat, kewajiban pengasuh untuk mewujudkannya. Yang bermanfaat bagi kesehatan anak, yang manfaat bagi tumbuh kembang anak, yang bermanfaat bagi rohani anak, bermanfaat bagi sisi intelektual anak. Ya, maka seorang pengasuh wajib untuk memberikannya kepada anak tersebut. Dan pengasuhan itu wajibatun wajib. Kewajiban siapa? Alaman tajibu alaihi nafaqatu. Jadi kewajiban orang yang wajib menafkahi si anak tersebut. Namun jika terjadi perceraian, walakinnal umma ahaqqu biwaladiha dzakaran kana au untha in kana duna sab'in. Seandainya terjadi perceraian, maka diklasifikasikan untuk anak yang kurang dari 7 tahun pakai kalender Hijriah, baik anak tersebut anak laki-laki ataupun anak perempuan, maka ibu yang lebih berhak untuk mengasuhnya. Fa idza balagha sab'an, namun jika untuk anak yang sudah genap 7 tahun atau lebih, maka dirinci. Fa in kana dzakaran, jika anak tersebut adalah anak laki-laki, khuyira baina abawaihi, maka dia dipersilakan untuk memilih di antara ayah dan ibunya. Mau ikut siapa? Ikut ayah ataukah ikut ibunya? Fakana ma'a man ikhtara. Lantas anak ini kemudian akan bersama, hidup bersama orang tua yang dia pilih. Namun, wa in kanat untha, khusus jika anak itu adalah anak perempuan. Ya, jika anak tersebut adalah anak perempuan, fa inda man yakumu bimaslahatiha min ummiha wa abiha, maka dia diasuh oleh orang yang bisa mewujudkan kemaslahatan baginya. Ya, baik itu ibunya ataukah ayahnya. Ya, maka pembahasan kita dalam kesempatan malam hari ini tentang hak pengasuhan. Tadi definisinya telah disampaikan. Bahasanya pengasuhan itu adalah menjaga anak dari hal yang berbahaya dan mendatangkan untuk anak hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Kemudian hukum pengasuhan itu wajib. Karena dengan adanya pengasuhan, maka anak ini terjaga. Dan menjaga kehidupan anak satu hal yang wajib. Dan sarana untuk terwujudnya hal yang wajib, yaitu pengasuhan, adalah satu hal yang wajib. Kemudian tentang siapakah yang paling berhak dengan hak pengasuhan. Maka hukum asalnya, anak kecil, bayi dan anak kecil diasuh oleh ayah dan ibunya. Namun jika terjadi perceraian di antara keduanya, maka ibu itu yang lebih berhak untuk mengasuh anaknya, baik itu anak laki-laki ataupun perempuan, manakala anak tersebut kurang dari 7 tahun. Ya, karena ibulah yang paling berhak untuk menyusui si anak. Ya, maka jika anak ini masih bayi, kurang dari 2 tahun, maka orang yang paling berhak untuk menyusuinya sekaligus mengasuhnya adalah ibu kandungnya. Ya, kemudian dalam hal ini ada hadis dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, ada seorang perempuan yang datang menemui Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, inna ibni hadha kana batni lahu wi'a. Wahai Rasulullah, aku punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini perutulah yang menjadi perutlah yang menjadi wadah tempat dia tinggal ketika aku hamil. Sedangkan payudaraku adalah wadah minumnya, pangkuanku adalah adalah tempat dia bertempat. Wa inna abahu, kemudian sekarang ayahnya menceraikan aku dan ingin mengambil anak ini dariku. Maka ada seorang ibu yang dicerai oleh suaminya, dan dari suaminya dia punya seorang anak laki-laki. Kemudian ya, ayahnya ingin mengambil si anak. Kemudian ibu ini beralasan pada Nabi, wahai Nabi, selama hamil perutku menjadi tempat anakku. Setelah melahirkan, maka payudaraku adalah sumber minumnya. Dan selama ini dia duduk di pangkuanku. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sang ibu, anti ahaku bihi malam tangkihi. Engkau wahai ibu, engkaulah yang lebih berhak untuk mengasuh anakmu selama engkau belum nikah lagi. Ya, kalau ibu ini kemudian nikah lagi, maka ya, ayahnya lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut. Dan perlu diketahui, ketika seorang janda yang punya anak, ketika dia mau menikah, maka apakah dia boleh mengasuh anak suami yang lama ataukah tidak, itu tergantung ya, izin dan kerelaan suaminya. Suaminya yang baru. Jika suami yang baru mengatakan, saya ingin menikmati hidup berdua denganmu tanpa diganggu oleh anak-anakmu, maka pulangkan anakmu ini kepada ayahnya. Ya, maka berarti suami yang baru tidak mengizinkan. Ya, maka anak ini ya jadi tanggung jawab ayahnya. Ya, oleh karena itu kami sarankan kepada muslimah yang statusnya janda punya anak kemudian mau nikah lagi, maka adakan perjanjian pernikahan dengan suami atau calon suami yang baru. Saya mau dinikahi dengan syarat. Yang pertama, Mbak, ya saya diizinkan untuk mengasuh anak saya dari suami yang terdahulu. Demikian juga perlu diketahui bahasanya suami yang baru itu secara syariat tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi anak dari suami terdahulu. Ya, maka jika oleh karena itu, jika ada keinginan dan ada harapan agar dinafkahi ya, hidupnya dan biaya sekolahnya oleh suami yang baru, solusinya adalah perjanjian pernikahan. Maka adakan perjanjian pernikahan, isinya saya mau nikah denganmu dan saya adalah seorang wanita punya anak dan bapaknya ini tidak mau menafkahinya, maka saya bisa menerima lamaran Anda dengan syarat saya diperkenankan untuk ngasuh anak ini dan dengan syarat Anda mau menafkahi anak saya ini dan menanggung biaya sekolahnya dan yang lainnya. Ketika kemudian seorang laki-laki itu mengatakan, ya saya tidak masalah, engkau bawa anakmu dan aku pun menjadi ayah jadi anak ini dan kusikapi sebagaimana anakku sendiri, ku nafkahi dan seterusnya. Nah, maka maka anak ini punya hak nafkah ya, dari ya, suami ibunya. Namun jika tanpa perjanjian pernikahan, maka pada dasarnya tidak ada kewajiban menafkahi. Demikian juga jika tidak ada perjanjian pernikahan, maka apakah wanita ini boleh mengasuh anaknya ataukah tidak? Nah, ini kembali kepada kerelaan dari suami yang baru. Ini satu hal yang sisi fikih yang patut untuk diketahui oleh para wanita muslimah. Nah, maka ibu jika anak itu belum tamyiz, belum genap 7 tahun pakai kalender Hijriah, maka ibu yanglah yang lebih berhak untuk mengasuhnya. Selama dalam diri ibu ini tidak ada label yang kondisi yang menghalangi dia untuk menjadi orang yang lebih berhak. Karena secara umum ibu itu akhbar, lebih tahu tentang bagaimanakah merawat anak dalam usia ini, kurang dari 7 tahun. Demikian juga lebih bersabar dan lebih penyayang. Namun jika ibu ini akhirnya ternyata ibu ini meninggal dunia, atau si ibu ini menikah lagi, kanat al-hadhanatu lil abi, maka hak pengasuhan adalah hak ayah dari anak tersebut. Fa'idha tuliqat, jika si ibu ini diceraikan oleh suaminya yang kedua, maka hak pengasuhan kembali kepada dia. Demikian ketentuannya. Dan jika anak yang sudah berumur genap 7 tahun, maka jika dia anak laki-laki disuruh milih antara ikut ayahnya ataukah ibunya ketika ayah dan ibu ini memperebutkan hak asuh, maka anak laki-laki ini mengikuti mana dari orang tuanya, salah satu dari orang tuanya yang dia pilih. Dan umumnya dia memilih yang lebih sayang, ya, yang lebih penyayang. Dalilnya dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam khayyara hulaman, memberikan hak pilih kepada seorang anak laki-laki, baina abihi wa ummihi, ketika ayah dan ibunya bercerai, Nabi berikan hak pilih antara ikut ayahnya atau ikut ibunya. Nah, apakah kemudian anak ini boleh meralat, semula ingin ikut ini kemudian berubah? Maka di sini disampaikan, jika anak kecil ini meralat pilihannya, ayahnya kemudian memilih yang lain, maka dia bersama dengan yang terakhir dia pilih, ya, untuk 7 tahun ke atas. Itu jika terjadi perubahan, maka dia bisa pindah-pindah. Jika khusus untuk anak laki-laki sudah genap 7 tahun. Ya, sedangkan kalau untuk anak perempuan, maka tidak diberi hak memilih, namun diurusi oleh orang tuanya yang paling bertanggung jawab. Maka dipilihkan siapakah yang paling bertanggung jawab, paling yang bisa kemudian maksimal mendidik, memperhatikan anak ini. Demikian ketentuannya. Ya, dan demikian yang kita kaji di sebagai materi pengantar dengan kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo Mas Saiful. Alhamdulillah, telah kita simak bersama pembahasan materi yang disampaikan oleh Ustaz Aris Munandar hafizallahu taala pada kesempatan kali ini. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Aris Munandar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik dan juga Allah memberikan kesehatan dan waktu luang yang dapat membersamai kita di pertemuan berikutnya. Baik sobat muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki di sesi tanya jawab atau sesi interaktif di mana sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823 2727 5333. Sekali lagi pada sobat muslim, bahwasanya kita sudah berada pada sesi interaktif sehingga sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823 2727 5333. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustaz. Ya, silakan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah menilai laki-laki dan perempuan sebelum menikah Ustaz? Fisik dan akhlak seperti apa yang ideal? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, tentang fisik yang ideal, tentu ini antara satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda. Meskipun ya semuanya punya kecenderungan yang sama. Ya, laki-laki ya ingin fisik calonnya bagus, namun perlu diketahui perempuan juga menginginkan laki-laki yang fisiknya bagus. Ya, namun ya, realita menunjukkan, realita kehidupan rumah tangga menunjukkan bahasanya ya, fisik bukan ya, segalanya. Ya, kecantikan dan kegantengan itu hilang ketika ya, ternyata akhlaknya dan adabnya buruk. Yang kemudian yang bikin tumbuhnya cinta boleh jadi adalah fisik. Namun yang mengawetkan cinta itu adalah adab dan akhlak. Tanpa adab dan akhlak, cinta yang tumbuh karena fisik itu bisa hilang. Ini sosok perempuan yang cantik kemudian membuat tertarik seorang laki-laki, namun ternyata setelah dinikahi diketahui bahasanya dia adalah seorang yang hobi mencaci. Kalau jengkel, keluarlah cacian. Ya, bahasa kamus caciannya itu lengkap macam-macam. Ya, maka kecantikan itu akan sirna dengan hilangnya akhlak dan adab, adab dalam bersikap, adab dalam bertutur kata dan sebagainya. Demikian juga seorang yang ganteng membuat semua wanita yang melihatnya terpesona seketika, akan tetapi ternyata dia seorang yang ringan tangan untuk mukul dan menyakiti istrinya. Ya, maka cinta karena gantengnya hilang disebabkan tidak ada adab dan akhlak. Oleh karena itu benarlah apa yang Nabi katakan, fadbar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah pasangan yang agamanya baik, dan termasuk agama yang baik adalah akhlak yang baik. Ya, niscaya engkau akan beruntung, jika tidak engkau akan hidup susah, hidup menderita. Dan kehidupan rumah tangga ya, itu adalah kehidupan yang tidak sebentar. Seumur hidup itu terlalu lama kalau bersama dengan orang yang jengkeli, bersama orang yang adabnya buruk, dengan akhlaknya jelek. Maka seumur hidup itu terlalu lama, kata orang. Ya, oleh karena itu, maka utamakan dan nomor satukan aspek agama, aspek adab dan akhlak dan ibadahnya. Kemudian tentang akhlak, ya, maka ya, gimana cara mengetahuinya? Ya, cari informasi. Ya, pertama dari perantara, cari informasi dari pengakuannya di biodata, cari informasi dengan bertanya kepadanya saat acara nadhor. Ini kalau sikapnya demikian dan demikian, bagaimanakah yang akan dilakukan, dan diawali semua dari kejujuran. Kemudian cari informasi tambahan dengan lihat medsosnya, cari informasi yang lain dari kawan-kawannya, dari saudara-saudaranya, dari tetangga-tetangganya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya suka makan makanan pedas. Akan tetapi orang tua saya selalu mengingatkan agar saya tidak makan makanan pedas demi kesehatan saya. Apakah saya termasuk melakukan perbuatan tidak berbakti jika terlalu sering makan makanan pedas Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, maka dilihat permintaan orang tua ini, ya, perintah anjuran ataukah perintah wajib, harus ataukah ini cuma saran. Ya, maka jika ibu sampai bilang pokoknya saya tidak ridho kalau kamu pakai makanan pedas, ya jangan. Tapi ya misalnya mas ya jangan pedas-pedas lah, gitu, himbauan. Ya, maka jika demikian maka ya ingat permintaan orang tua dan utamakan. Ya, tidak harus selalu menghindari pedas, namun lebih cenderung misalnya pedas itu ketika tidak makan di rumah, ya, atau kemudian dan itu ketika di rumah juga cenderung jarang-jarang misalnya. Ya, maka kembali kepada bentuk permintaan dari orang tua dalam hal ini. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan kepada sobat muslim dimanapun sobat muslim berada, maksudnya kita sudah memasuki di sesi interaktif. Sehingga sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823-2727-5333. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum pernikahannya jika ada suami sudah tak terhitung jumlahnya mengucapkan talak, tetapi setelah dinasihati dia beralasan tidak mengetahui tata cara talak sehingga menggunakan dalil jika tidak mengetahui maka dimaafkan. Jazakumullah khairan. Ya, dalam hal ini yang namanya tahu itu ada dua macam. Ada atau tidak tahu itu ada dua macam. Tidak tahu hukum atau tidak tahu konsekuensi hukum. Ini. Pertama, tidak tahu kalau menceraikan itu menyebabkan bubarnya pernikahan. Tidak tahu. Jadi tidak tahu kalau misalnya seorang suami mengatakan kamu bukan istriku, itu masih tetap istrinya gitu. Nggak tahu kalau itu sudah ya bukan istriku, udah saya pecat jadi istriku, itu masih tetap istri gitu. Nggak tahu kalau kalimat seperti itu punya konsekuensi seperti itu. Ya, punya kemudian itu hukumnya berarti menjatuhkan cerai. Ketika kemudian seorang suami betul kemudian kalau misalnya dalam bahasa Jawa tak pegat, itu artinya ya tetap masih jadi istri. Nah, itu tidak tahu hukum. Nah, kalau memang betul tidak tahu hukum, maka tidak ada konsekuensi. Maka ya teranggap tidak ada. Yang kedua, tidak tahu konsekuensi hukum. Ini, tidak tahu hukuman di balik ucapan aku cerai dirimu. Kau ku pecat jadi istriku, tak pegat kowe gitu. Nggak tahu hukuman dari kalimat ini. Dia tahu ini kalimat cerai. Nah, nggak tahu kalau maksimal cuma 3 kali. Nah, kalau tidak tahunya adalah tidak tahu hukuman. Bukan tidak tahu hukum. Nah, tidak tahu hukuman. Maka hukum tetap berlaku dan hukuman tetap berlaku. Sebagaimana di zaman Nabi, ada seorang yang mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Dia tahu itu tidak boleh ketika puasa. Dan dia tidak tahu kalau kewajibannya kafarah yang berat. Di antaranya puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, meskipun dia tidak tahu hukuman, Nabi tetap memberlakukan hukuman itu padanya. Dia, meskipun dia tidak tahu konsekuensi perbuatan, namun dia tahu itu perbuatan yang salah. Maka konsekuensi perbuatan tetap berlaku. Ketika orang tahu kalimat ini kalimat cerai, kalimat pisah, maka ketika dia mengucapkannya, maka berlaku konsekuensinya, meskipun dia tidak tahu kalau konsekuensinya maksimal 3 kali. Kemudian yang dimaksud dengan tahu, misal tahu hukum, yang tadi poin pertama yang disampaikan, yang dimaksud dengan tahu hukum itu adalah wajarnya orang itu tahu. Nah, kalau dia hidup di masa kita saat ini, adakah ya, maka bisa kita katakan wajarnya laki-laki itu tahu, wajarnya suami itu tahu. Kalau dia mengatakan aku cerai kamu, maka artinya tercerai. Gak tahu kalau ku cerai kamu itu artinya kamu istriku, misalnya. Itu kan mustahil. Ada seorang suami mengatakan kamu ku cerai, artinya kamu istriku yang sejati dan tersayang. Itu kan gak ada itu. Itu gak ada. Kenapa? Karena cerai itu ya cerai itu pelajaran di televisi. Itu dicontohkan di boleh jadi di sinetron, di ini. Orang tuh baca berita ini apa misalnya artis ini cerai dengan istrinya. Kemudian setelah itu dia praktek, aku ceraikan dirimu. Ternyata enggak, maknanya menurutku aku bukan cerai, namun aku adalah istriku yang tercinta dan tersayang. Nah, ini kan mengada-ada. Jadi yang dimaksud dengan tidak tahu itu bukan hanya kalau dia klaim tidak tahu kemudian diaku dia tidak diterima kalau dia tidak tahu. Namun yang dimaksud dengan tidak tahu adalah wajar orang seperti dia tidak tahu. Wajarkah orang seperti beliau tidak tahu? Kalau aku cerai kamu artinya cerai. Jawabannya tidak wajar kalau dia tidak tahu. Normalnya dia, wajarnya dia tahu. Ya sudah, berarti dia tahu. Statusnya dia tahu, bukan orang yang tidak tahu. Oh, dia cuma tahu hukumnya, kalau itu kalimat cerai. Tidak tahu konsekuensi hukumnya, maksimal 3, habis itu game over gitu. Ya, maka ya konsekuensi tetap berlaku. Nah, konsekuensi hukum itu dikaitkan dengan tahu hukum dan tidak dikaitkan dengan tidak tahu atau dampak hukum atau hukuman dibalik satu perbuatan dan satu ucapan. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Izin bertanya Ustaz, sebelumnya saya kuliah di jurusan umum dan alhamdulillah baru mengenal sunnah menjelang akhir masa kuliah. Saat ini saya sudah lulus kuliah dan berencana melanjutkan pendidikan agama, baik itu dengan masuk pesantren maupun mendaftar kuliah jurusan keagamaan. Bagaimana hukumnya Ustadz jika saya menunda menikah karena ingin fokus menuntut ilmu agama? Jazakallah khairan. Maka perlu dilihat ini laki-laki ataukah perempuan. Maka karena perempuan itu perempuan itu orang bilang bagaikan kembang bunga, ada masanya. Maka jangan sampai masanya itu lewat. Ada masanya. Maka jika ternyata dia karena cepat lulus kuliahnya, boleh jadi baru umur 21 atau 22, ya mungkin di masyarakat kita masih kemudian masih bisa mungkin 1 tahun 2 tahun kalau mau belajar agama ya, maka dan itu masih kesempatan untuk harapan untuk menikah itu masih peluangnya masih besar, maka silahkan ya, tapi jangan jadi cari program yang intensif misalnya 1 tahun dan belajarnya serius. Jika mau lebih dari itu ya, maka tidak mengapa misalnya kuliah di jurusan agama di tempat yang manfaat ya, namun saya sarankan untuk nikah sambil kuliah. Untuk kemudian tetap kemudian nikah supaya masa masa kemudian ya masa untuk seorang wanita, seorang gadis itu untuk menikah itu tidak berlalu. Maka nikahlah sambil kuliah. Ya, ambil kemudian sudah setahun atau dua tahun kemudian segera menikah dan minta persyaratan kepada calon suami siap untuk kemudian mau menerima lamaran namun diizinkan dan didukung untuk lanjut studi sampai akhir. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan kepada sobat muslim dimanapun sobat muslim berada, bahwasanya kita sudah memasuki di sesi tanya jawab atau sesi interaktif, sehingga sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya lewat chat, SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823-2727-5333. Sekali lagi pada sobat muslim yang ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya ke nomor kami lewat chat, SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang tua saya menginginkan saya untuk pulang pada lebaran kali ini. Namun qadarullah pemerintah melarang mudik pada tahun ini dikarenakan masih pandemi. Manakah yang lebih utama Ustaz? Apakah taat kepada orang tua atau taat kepada pemimpin? Jazakumullahu khairan. Ya, jika permintaan orang tua terutama ibu itu permintaan serius tidak bisa ditawar, maka ya, saya sarankan untuk memenuhi permintaan orang tua namun dengan tetap menjaga protokol kesehatan, kemudian selama perjalanan itu ya cari kemudian kalau tidak salah setahu saya ada tanggal tertentu dilarang mudik, maka ambil waktu sebelum itu terlarang nih, misalnya ya, jika demikian memang kemudian permintaan serius dari orang tua, lain hanya kalau bisa di orang tua bisa dinego nanti saja kalau setelah lebaran setelah tidak ada larangan untuk bepergian ya. Kalau bisa dinego, maka dinego lebih baik. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga. Amin. Izin bertanya Ustaz, saya seorang laki-laki. Jika nanti saya sudah menikah, ibu saya ingin tinggal bersama saya karena ibu saya khawatir tidak ada yang mengurusnya di masa tua. Bagaimana hukumnya Ustadz jika saya tinggal serumah bersama orang tua, sementara seorang istri juga berhak tinggal terpisah dari orang tua saya? Ya, solusinya sediakan dua tempat. Ya, sediakan dua tempat jika memang istri tidak nyaman atau tidak mau dibersamai ibu mertuanya. Ya, maka bisa satu kampung namun sehingga suami itu bisa kesana bisa kemari. Atau solusi yang kedua, nikahlah dengan wanita yang memang sejak awal bersedia. Jadi ada perjanjian pernikahan, sejak awal bersedia di rumah nanti ada ibu saya nih. Dan kemudian dan sebelum kemudian masuk ke jenjang serius, coba dekatkan antara calon tersebut dengan ibu. Ibu cocok enggak? Kemudian calon tersebut cocok enggak ngobrol dengan ibu? Ya, jika memang sejak awal kemudian ibu, oh ini ya, anaknya cocok, ibu juga cocok, ya, ya maka lanjut. Ya, dengan itu maka ya, ibu bisa membersamai. Namun kalau tidak ada perjanjian pernikahan semacam ini, maka nanti istri punya haknya. Jadi ketika dia coba bareng dengan ibu mertua ternyata ada kendala-kendala kemudian dia minta saya tolong ini tempat tinggal saya tidak bareng dengan ibu mertua, maka suami punya kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang terpisah punya kewajiban memberikan tempat untuk istri terpisah dari kerabat suami. Dan itu hak istri. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Saya pernah mendengarkan penjelasan Ustaz soal kita tidak mewarisi dari orang tua yang non-Islam. Mohon gambaran mudahnya seperti apa Ustaz? Ini apakah yang dimaksud mewarisi harta atau bagaimana? Jika soal harta, hartanya dikemanakan? Apakah diambil alih negara atau ulil amri? Jazakumullahu khairan. Ya, ketika maka orang tuanya non-Muslim, anaknya Muslim, maka anak Muslim tidak punya hak untuk mendapatkan warisan dari warisan harta dari orang tuanya. Sehingga hartanya bisa masuk ke kas negara dengan catatan pengelolaan negara tidak ada korupsi. Namun jika pengelolaan negara itu tidak bisa kemudian dijamin aman, maka yang tepat adalah disalurkan ke kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemudian atau untuk kegiatan dakwah dan keagamaan. Ya, bisa diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah atau kemudian lembaga-lembaga sosial. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kru dalam keadaan sehat. Izin bertanya Ustaz, saya seorang perempuan berlatar belakang broken home, ingin menikah dengan lelaki yang semanhaj. Namun qadarullah selama ini gagal karena selalu berjumpa dengan lelaki yang kurang bisa menerima latar belakang saya. Sedangkan di sisi lain banyak laki-laki yang tidak sepemahaman namun bisa menerima. Apa yang baiknya saya lakukan Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Ya, saya sarankan untuk memilih laki-laki yang baik akhlaknya, baik adabnya. Kemudian itu yang lebih diutamakan sehingga dia bisa menerima kekurangan-kekurangan yang ada. Ya, meskipun dia belum semangat ngaji, namun dengan ada perjanjian di awal atau ini diminta untuk kemudian sama-sama belajar, sama-sama membersamai istri untuk ngaji gitu. Jadi saya sarankan ya, ambil atau pilih lelaki yang baik adab dan akhlaknya, yang mau menerima kekurangan-kekurangan yang ada. Meskipun dia belum punya semangat ke dunia pengajian dan minta ya, dan sejak awal namun sudah diobrolkan, namun nanti tolong izinkan istri untuk tetap ngaji atau kemudian bareng-bareng berangkat ngaji dan seterusnya. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Bismillah, semoga Allah memberkahi waktu Ustaz. Amin. Saya mengenal seorang wanita yang mana wanita tersebut pelan-pelan berusaha hijrah, seperti mulai menggunakan jilbab syar'i dan menjalankan beberapa amalan-amalan sunnah lainnya. Namun wanita tersebut belum mengenal manhaj salaf Ustaz dan masih terkena beberapa syubhat. Bolehkah menikahi wanita yang seperti ini Ustaz? Ya, jika dia memiliki karakter utama wanita salihah, yaitu taat kepada suami, tipikalnya penurut, ya, bukan wanita yang suka membantah, wanita yang punya semangat untuk mencari ridho suami, maka jika dia punya modal utama ini silahkan. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Bismillah, Ustaz izin bertanya, bagaimanakah cara mengenali diri sebagai muslimah bahwa sudah layak atau pantas untuk menikah di saat sudah menginjak umur atau masanya di umur 20 atau 21-an? Kemudian apabila orang tua mensyaratkan untuk menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu, padahal pendidikan dokter lebih lama dibanding jurusan pada umumnya, bagaimana baiknya ya Ustadz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, tentang kesiapan untuk menikah, ya, maka bisa kemudian mengajak pada diri sendiri gimana kebutuhan adanya pasangan dari sisi biologis, dan kemudian kesiapan psikologi untuk bersama dengan lelaki dalam tanda kutip asing yang belum banyak dikenal, kemudian kesiapan untuk memiliki momongan, kemudian keterampilan-keterampilan yang telah dimiliki oleh layaknya seorang istri dan seorang ibu, apakah kemudian sudah cukup dimiliki. Jika iya, maka secara umum dengan kondisi umur yang tadi disebutkan itu sudah ada pada dirinya kesiapan. Nah, namun kemudian tentang masalah kondisi selesai studi kedokteran, ya, maka saya sarankan jika memungkinkan untuk dinego misalnya, ya, setelah esket, ya, kemudian menikah saat koas, ya, atau kemudian karena terlebih-lebih banyak pihak mengatakan saat koas itu saat yang berbahaya, godaannya besar gitu. Maka coba lakukan negosiasi kepada orang tua agar setelah tidak harus nunggu sumpah dokter, namun cukup dengan setelah kemudian mendapatkan gelar sarjana di bidang kedokteran, esket, untuk kemudian diizinkan untuk menikah. Menimbang di antaranya karena pertimbangan godaan yang lebih besar atau yang sangat besar saat masa koas sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, adakah perbedaan dalam mendidik anak laki-laki dan perempuan bila mana sudah berumur 7 tahun? Jazakumullahu khairan. Ya, secara umum tidak ada yang ini, tidak ada perbedaan yang signifikan. Ya, setelah ya tentu sekedar di sini ada pendidikan sholat, tentu kemudian syarat sah sholat untuk wanita beda, atau kemudian pakaian sholat wanita berbeda dengan laki-laki dan seterusnya. Adapun pendidikan tentang seputar seksual, pengenalan haid dan seterusnya, pengenalan lawan jenis, itu kalau berdasarkan isyarat dari Nabi umur 10 tahun ke atas. Ya, dibuktikan dengan 10 tahun, maka anak perempuan dikenalkan kalau dia beda dengan kakaknya yang laki-laki, harus beda kamar. Ya, kemudian disadarkan bahasanya nanti kemudian boleh bisa kemudian mulai diajari nanti wanita akan mengalami haid dan seterusnya. Jadi secara umum kalau baru berumur 7 tahun, secara umum materi pendidikannya itu kurang lebih masih sama. Ya, ada mulai dikenal pendidikan tentang jenis kelamin, atau kemudian pendidikan seksual, dan hal yang berkaitan dengan kekhasan masing-masing jenis kelamin itu setelah umur 10 tahun. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, apakah benar ada sihir penghalang pernikahan? Dan kalau memang ada, bagaimana cara menangkalnya Ustaz? Ya, mungkin saja, yaitu sihir dalam bentuk membuat orang yang semula cinta kemudian jadi benci. Ya. Dan untuk menangkalnya, maka penangkal yang pokok, atau kemudian yang efektif dari sudut pandang agama kita adalah zikir pagi petang. Dibaca secara rutin dengan penuh penghayatan. Bukan dadaan, namun memang sudah jadi kebiasaan, dan dibaca dengan penuh penghayatan. Jangan lupa kemudian baca doa ketika hendak tidur. Kemudian ya semua aktivitas yang di situ ada doa-doanya, coba untuk diterapkan, dibaca doa-doa tersebut. Nah, ini sangat membantu untuk terjaga dan terlindungi dari gangguan sihir dengan berbagai macam bentuknya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, manakah yang kita dahulukan untuk kita taati ketika ibu sudah meninggal? Saudara dari ibu atau ibu tiri atau ibu sambung Ustaz? Ya, saudara dari ibu tidak punya saudara dari ibu, apa tadi pertanyaannya? Saudara dari ibu atau ibu sambung? Iya, Ustaz. Ya. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al khalatu bi manzilatil ummi." Saudaranya ibu itu pengganti ibu. Saudaranya ibu itu pengganti ibu. Ketika ibu tidak ada, maka bakti diarahkan kepada saudaranya ibu. Ya, saudara perempuan ibu. Kemudian tidak ada kewajiban bakti ya, kepada ibu sambung. Ibu sambung hubungannya hubungan mahram. Dia mahram karena dia istrinya ayah. Tapi ada misalnya kewajiban bakti tidak ada. Kalau dengan bibi, tante, adiknya ibu ada. Karena Nabi mengatakan al-khalatu bimanzilatil ummi. Ini, saudara perempuan ibu itu pengganti ibu. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Izin Ustaz, ini sudah jam 9. Apa bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz? Ya, silakan. Masih ada banyak Mas? Cukup banyak Ustaz. Ya, silakan mungkin 3 atau sampai 5 enggak apa-apa. Baik, Ustaz. Ustaz, saya sudah bertukar CV tapi belum ta'aruf. Si laki-laki meminta langsung nador saja. Apakah hal tersebut diiyakan atau tidak, Ustaz? Sudah tukar CV ya berarti sudah ta'aruf. Nah, ta'aruf itu ada tukar CV, ada kemudian dilanjutkan jika ada jika sudah ada indikator kecocokan nanti bisa kemudian dilanjutkan dengan melihat calon. Terus pertanyaannya apa Mas? Apakah hal tersebut diperbolehkan itu Ustaz? Nah, ya memang jika memang setelah bertukar CV ada kemudian kecocokan, langkah selanjutnya adalah melihat calon. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, saya sudah siap menikah secara finansial, tapi orang tua menginginkan untuk punya rumah dahulu. Bagaimana solusinya, Ustaz? Punya rumah terlebih dahulu itu terlalu mengada-ada, apalagi kemudian di Jogja, harga tanah demikian luar biasa, harga rumah demikian luar biasa. Nah, nanti baru umur 40 tahun baru kemudian bisa nikah jika demikian. Maka saya sarankan untuk nego kuat hal ini karena ini alasan yang sangat tidak berdasar. Yeah. Alasan yang sangat tidak berdasar. Tidak harus kemudian punya punya rumah sendiri. Yeah. Kewajiban laki-laki itu kewajiban laki-laki menyediakan tempat tinggal. Tempat tinggal tidak harus rumah sendiri, bisa kontrakan. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya Ustaz. Ustaz, apakah sah pernikahan saya yang suami saya membenarkan ajaran non-Islam? Membenarkan? Ajaran non-Islam Ustaz. Jika yang dimaksudkan dia katakan bahasanya semua agama sama, semuanya adalah jalan surga, maka dia bukan Muslim. Seorang Muslimah tidak boleh nikah dengan wanita dengan laki-laki yang memiliki keyakinan semacam ini karena dia bukan Muslim. Seorang Muslim adalah seorang yang meyakini Islam adalah satu-satunya jalan surga. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, sebagai seorang istri, manakah yang harusnya saya utamakan Ustaz? Mengurus anak dan suami atau beribadah kepada Allah? Maka yang lebih didahulukan, maka sebelumnya jangan pertentangkan hal yang tidak bertentangan. Namun ketika kemudian harus bertentangan maka dilihat. Mengurus suami itu mendesak mana yang lebih mendesak, mengurus suami ataukah kewajiban ibadah? Misalnya waktu duhur sudah mau habis, kemudian suami minta maaf misalnya layanan biologis, padahal waktu duhur sudah mau habis dan istri belum mengerjakan sholat duhur, maka hak Allah lebih didahulukan dalam hal ini. Namun lain halnya jika ini jamnya, anggap saja misalnya duhur jam ini jam 1, misalnya siang hari jam 1, suami minta layanan biologis, istri belum sholat duhur, ya, maka secara umum waktunya masih cukup, maka silakan dahulukan suami, baru setelah itu tunaikan hak Allah mengerjakan sholat duhur. Itu sebagai gambaran praktisnya. Namun pertanyaannya terlalu global, kita diperlukan data yang lebih spesifik, apa yang dimaksudkan dan apa yang diinginkan. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz, yang nantinya Ustadz Aris juga bisa menutup kajian pada malam hari ini. Ustadz, kiat-kiat apa yang perlu dilaksanakan untuk mempertahankan rumah tangga Ustadz? Kiat utamanya adalah sabar yang tidak pernah habis. Ya, selama itu satu hal yang mampu untuk dipikul. Namun jika itu sesuatu yang di luar kemampuan orang untuk memikulnya, misalnya suami KDRT atau seorang istri yang seorang istri yang ucapannya kemudian caci makinya setiap hari, caci makinya setiap hari, tidak kuat. Wajarnya orang tidak kuat dengan hal ini. Maka silahkan ketika memang untuk diperbaiki tidak mungkin, maka perceraian satu hal yang dibolehkan oleh syariat dalam rangka sebagai solusi. Dan ingat, cerai talak itu bukan alat mendidik dalam Islam. Dan cerai dan talak itu adalah solusi. Ketika usaha untuk kemudian berupaya untuk melakukan perbaikan, kemudian penyatuan itu sudah maksimal, ternyata tidak bisa. Maka perceraian satu hal yang diperbolehkan sebagai solusi. Sebagian orang mengira perceraian itu alat untuk mendidik, misalnya mendidik istri. Ini satu hal yang salah besar. Perceraian itu bukan alat mendidik, dia adalah solusi. Ketika terjadi gesekan dalam rumah tangga dan tidak ada jalan kecuali harus berpisah. Demikian yang kita kaji dan kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Namun saya ingin baca pertanyaan ada di Zoom, ya, di Zoomnya Haki, ya, tolong dibacakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ana dan suami berencana tinggal berdua di dekat tempat suami bekerja, kodarullah anak ana terakhir dan orang tua ana berkeinginan agar ana tinggal dekat orang tua ana. Apakah boleh kami tetap tinggal jauh dari orang tua? Terkadang orang tua ana histeris saat ana tinggal. Ana harus bersikap bagaimana, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, maka kembali kepada jalin komunikasi dengan suami. Ya, gimana keinginan suami? Kalau suami kemudian sangat berkeinginan agar ditemani di tempat dia bekerja, maka istri yang salihah itu lebih mendahulukan permintaan suaminya dibandingkan permintaan orang tua. Ya, karena hak suami itu lebih besar daripada hak orang tua. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau amartu ahadan ayajuda li ahadin, la amartu imra'ata la amartu mar'ata an tajuda li zawjiha."